Mila kula panjenengan sedaya kedah ngatos-atos terhadap pengakuan-pengakuan kita piyambak ingkang kadang-kadang keranten sakjane mung krana males krana aras-arasen niku nganggo topeng, nganggo tameng, nganggo tutup nek dielingno wong wong iku sing penting lak atine masih jebone ngene-ngene ritek lek atine apik ya apik. Niku kedah dipun teliti sing saestu ngantos dipun nemotaken dek wingi sinten mawon sing atine ngaku makrifat tetapi kok mboten muncul sama sekali apa buah pengaruh labet saking kemakrifatan niku. Niku tentang napa dek wingi semangat ngelampahi perintah, cepet-cepetan ngelampahi perintah, menghindar sedaya persoalan ingkang nyebabaken piyambake pisah utawi tebih saking Allah. Nggih, susah, bingung, poyang-paying nek piyambake dumawah tenggene sok posisi, suasana, situasi sing piyambake terpisah saking Allah. Nah, enten tiyang ngaku makrifat tapi kok blas mboten enten ngoten niku berarti pengakuan niku goroh. Dan saking menika dipun kewataken malih dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki ingkang dawuhaken bilih tanda-tandane wong kafir kuwi nek ning atine kuwi napa lek enek wong nyebut Gusti Allah tok ngoten tanpa liyane atine mengkeret. Tapi lek Gusti Allah disebut campur karo liyane niku berarti apa napa piyambake seneng seneng niku pun pun napa pun dadi tanda-tandane. Terus kesimpulannya terus pun di wingi sampun dipun aturaken bilih lek tiyang niku bener-bener ngaku mukmin. Ya mbaknya mesti ngakoni lek keputusan sembarang kalir niku kagungane Allah. Allah Maha Luhur, Allah Maha Agung. Berarti liyane Allah niku blas mboten enten perang. Nek ya mbaknya percaya ngoten tenan nggih. Ya mesti mboten bingung, mboten jengkel, mboten tanda tanya. Mboten napa nggih istilahe mengkeret atine. Terus pun wala fafi dalili hadal kalam wa fahmihi minal khitab. Tenggene dalile dawuh dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki sing dawuhaken soal napa tetengere wong sing kafir niku lek disebut Allah atine malah jengkel mengkeret dadi ciut. Niku waliane terus pun di annal mukminina. Annal mukminina sak temene wong mukmin kabeh iku idza dzukira tekalane disebut sapa Allahu Allah bitauhidi kelawan tauhid Allah ijen dil tanpa enten peran liyane wal ifrati lan tegese ngijeni fisaike ning dalem siwi-wiji anggere wong mukmin tenan kok terus muni Allah ngoten insarahat mongko dadi jembar apa suduruhum pira-pira atine wong mukmin. Nalika ndek lali atine ciut, atine putek ana bangsa dielingno Allah. Sakal terus padang, sakal terus jembar. Niku salah satu bentuk bentuk tetengere wong mukmin. Mergo napa? Nalika piyambake disentuh kata-kata Allah ngoten. Iku pancen teng jero atine pun enten ma'arif. Pun enten anwar, pun enten cahaya. Punenten napa semacam kesadaran. Iya ya. Langsung napa ne iya ya. Aku iki lak kliru. Lah apa wedi aku? Wong ora enek sing perlu diwedeni. Lah apa kuwatir wong ora perlu enek sing dikuwatiri. Wong kabeh iki wis temata menurut tatanane Allah. Dene aku susah iki kan sakjane susah sing gak perlu. Terus jembar atine. Niku lek wong mukmin tenan. Wattasa'at lan dadi luas apa kulubuhum atine mukminin, wastabsyiru lan dadi bunga sapa wastabsyaru lan dadi bunga sapa mukminin bi dzikrihi kelawan nyebut Allah wa tauqidihi lan wejaken Allah. Malah waliane wa idza dzukirat lan tetkalane disebut apa alwasa itu pira-pira perantara, pira-pira antara gang-gangan sing ngegangi dheweke karo Allah. Diaran lantaran niku wal asbab lan pira-pira sebab alatikan dunahu kang sakliyane Allah karihu mongko padha sengit sapa mukminin zalika ing mengkono-mengkono wasait lan asbab wasma azat lan dadi mengkeret ciut apa kulubuhum pira-pira atine wong mukmin. Justru wong mukmin iku lek dikandani ngono iki lek kabeh iki lek krana olehku kerja keras tenanan lek ku ngemeh tenanan lek ku matun tandur tenanan mulane panenku semene akeh iki lek krungu kata-kata ngono ku wis jengkele ra karo wong kok lali Gusti Allah. Gemereneng ki ambak teng jero atine. Niku tandha sing jelas wa hadhi utawi iki tenger iku alamatun sahihatun tetenger sing jelas sing bener mulane fa'rif ha. Fa'rif mongko ngenalana sapa sira ha ing tetenger iki mingkol bika saking ati sira dhewe. Aja kok terus krungu pengajian ngene terus diwenudingi wong. Utawa lek kowe duwe kanca wa mingkol biwa iki kan saking atine liyane sira. Nek kowe arep kekancan deloken piye atine. Perlune apa? Litas tadila supaya bisa oleh pituduh sapa sira biha kelawan tenger sing bener mau, bisa oleh pituduh ala hakikati tauhid ing ngatasé sejatiné tauhid fil qalbi ing dalem ati au wujudi khafi syirki utawa wujudi samare musyrik disiri ing dalem jurune ati ing kuntalamun ana sapa sira ku arifan wong kang ngerti tenan. Iki dawuh lengkape saking Syekh Abu Thalib Al-Makki sing diwingi dereng tutup. Dadi pun jelas lah tetengere niku pun genah. Lah rajin jos pundi? Niki masalah sing didhawuhke Syekh Abu Thalib Al-Makki niki termasuk persoalan sing penting ya. Niki termasuk wadil masalah allati tadmana kalam Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu min a'zamil masail. Niki soal sing agung, soal sing penting dalam hal napa? Ala sidqi shadiqi wa kadzbil kadzibi. Masalah sing paling gampang untuk membuat kriteria, membuat indikasi. Wong iki temen apa ora, wong iki goroh apa ora. Termasuk kangge ngoreksi mawas diri, introspeksi diri kula panjenengan sedaya, lek pas neliti awak dhewe iki jane wong temen apa wong ora temen. Lah panjen wong niku temen-temen ning jero atine niku tangi turu plek niku sing enek Gusti Allah. Niku setiap kali krungu azan mesti jegegal tangi nggih. Tapi lek sing ning jero atine niku sing ana niku dhuwit ngoten nggih. Krungu azan malah ngliprek tapi lek krungu kala enek tamu arep nyaur utang jegegal ngoten. Nggih lho nggih. Dene jenengan lagi ngoten. Sing kada kula jenengan ngoten iki. Lek krungu kala nek azan dan jamaah ngoten iku pas turu kok digugah ngoten. Oh, nggih klolet-klolet ngoten. Tapi coba lek diwae kula, Pak. Nek wong marani arep tuku dagangane sampean, wah gua dinen cekekal ngoten wis. Ora wudu, ora apa wis. Langsung metu. Nah niku tandha sing jelas. Termasuk sing didhawuhke Syekh Abi Thalib Al-Makki kala wau niku termasuk pinten-pinten bentuk petunjuk dalil bukti sing nyata sing jelas. Ngoten. Mila nggih. Napa? Sing diaturke Syekh Abi Thalib Al-Makki niki kedah nggih napa nggih patokan rasane mboten gampang kapusah. Monggo iki kita terusaken anggenipun ngomentari Syekh Ibnu Abbad terhadap dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki sing pun didhawuhke kala wau ngeten. Walamma qasduna walamma kana qasduna fi hadza tambih istighnamu dzikril fawaid al-ajibah wal khursi ala rasmil maqasid al-ghoribah li ghurbati din fi hadza zaman ar-razal wastila'il ghirrah wal jahli alal mansubina ala ilmi wal fadli hasuna minna iradu hadhihi kalimat ala wajhi dzarbil masal wal iktifa' bin nahali anil ghalal. Niki dirasipun Syekh Ibnu Abbad cuplikan dawe Syekh Abi Thalib Al-Makki sing tak lengkapno iki. Iki mung sekedar ngelingno. Nggih, ngelingno bek menawa ditampilno ngeten tiang niku saged meraih pinten-pinten kegunaan paedah guna sing penting. Mergi zaman sakniki niki pun 14 abad yang lalu, 11 abad yang lalu, ini pun diomongin yang ngerti ini. Zaman saiki ini agama ini wis ora patek direken wong. Mergo agama ini wis asing. Ini 11 abad yang lalu loh, kira dawuh. Zaman wis asing, agama wis gak dianggap penting. Dan kebodohan sudah merajalela. Sing bodho diomongno pinter, sing pinter malah dikucilkan. Wong sing atine peteng dianggap awas, wong sing atine awas malah dianggap bodho mergo gak umum. Nasibe agama saiki kaya dene dokter ning tengah-tengah rumah sakit gila. Sing waras malah dianggap gila, sing gila ya kuwi sing waras. Mboten mula menurut ingsun dawe saya Ibnu Abbad iki perlu tak sampai no sebagai contoh. Perlune napa to? Liak malah supaya bisa nglakoni bimuktadza zalika kelawan tuntutan tatrapane mengkono-mengkono dawuh sapa sing nglakoni muridun salikun murid sing ngambah dalan tumuju marang Gusti Allah. Nek sing ora kudu ngambah ya wis. Sing ora kudu ngambah dalan ya aja dipaksa lan ya aja dipaido lan ya aja maido. Niki pancen wong sing kepengin napa nggih istilahe kepengin duwe cita-cita tumuju dumateng Allah niku pancen ya ora umum wong kok. Ora umum wong. Dan wal yantahij min munasahati rabbih fi dinihi wa qalbih awdhal masalik. Sing sae murid sing suluk, murid sing ngambah dalan tumuju dumateng Gusti Allah niku intine selalu nyuwun supados dipun paringi nasihat, dipun paringi dalan sing bagus saking pangeran terhadap urusan agamane, urusan atine. Dan mila ngoten. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Mahami nopo-nopo sing hati-hati, ngrasakno nopo sing hati-hati. Mergi seringkali ngeten lho nggih. Wong niki kadang-kadang nuwun sewu niki. Kaya sak kula ngeten iki seringkali terjebak. Ming iso cerita rumangsane wis teko. Hati-hati lho nggih. Jadi ampun kesusu. Amun kesusu menila kula wong hebat, iku lho wong apik, iku lho wis cedhek Gusti Allah. Ampun kesusu ngoten. Didelok mawon, jos pundi tumindak sing sak benere. Jos pundi lakon saben dinane. Jos pundi akhlak-akhlak tumindak apa apike muncul apa ora. Enten wong iso wiridan. Wonten ngoten ampuh. Bungsu ampuh diparingi muka safah. Bungsu muka safah diparingi iso roh barang goib. Bungsu roh barang goib yang baik itu iso bedek atine wong. Tapi kadang-kadang lek niku mboten napa nun sawu nggih, mboten arahe mboten teng ma'rifatullah. Sing enten padange ati niku wae campur padange nafsu. Nggih. Mergo antarane sinar srengenge karo geni sing ngobong omah niku sami lho nggih. Nggih to nggih. Sinare senter karo omah kobong niku nggih. Omah niku lek kobong ya iso ngetokno sembarang kalir kok. Nggih. Sami nafsu niku kadang-kadang lek pun dadi siji kalih hati, lek atine kobong niku nggih sembalakane iso dadi ketok. Mulane pun yo aja gampang kaget upamane anak wong ahli maksiat lho jane yo tukang medok, tukang mendem tapi lek ngomong kok ceplas-ceplos, tes-tes lepas. Nggih kadang-kadang pancen omah niku lek kobong. Niku senajan listrike mati wong omahe kobong. Niku barang kiwa tengene omah malah ketok kabeh. Sakit boten ngoten. Lah saniki kanten ditingali mawon. Yang bae saged maringi mukasafah awas ngoten niku. Mukasafah istidraj penglulus saka Allah napa mukasafah ma'arif anwar saking Allah. Tengere sesudih, tengere ya ditingali mawon lahire. Yang bae saged boten nglakoni perintah Allah. Nalika piyambak diparingi ndelok atine wong krentek elek sing ditokne balas dendame ta apa kasih sayange terus jek mundak sombong apa mundak tawadhu apa semakin menonjolkan diri apa semakin mendelikno diri apa ndelik menyembunyikan diri ngoten lho semakin tenggelam di dalam kenikmatan dia sebagai orang yang napa duwe alat ngen robos istilah duwe indra keenam itu dia semakin tenggelam kah atau bisa jenggelek apa bahasa Indonesia yang jenggelek angel loh jenggelek niku bangkit niku lak tangi jenggelek niku tangi tapi sing desendi nggih khas nggih ora padha mbek jenggelek tangi niku jenggelek artinya ada peningkatan dari yang dia memandang makhluk kebanggaan dilihat makhluk kan apakah dia bangga semakin dekat kepada Allah dan itu angel angel mana pun nun sewu niki kadang-kadang niku khususnya nggih kanca-kanca wong pondokan wong pesantrenan niku sok-sok nek wong wani nerak syariatnya malah dilem. Kalau wali, malah ngoten niku. Enak, wong sing diarani jareken duwe karomah, terus wani mendem, mendeme diedeng-edengno, ngoten malah terus du dilem-lem, oleh kok siji makome. Mboten enten teng teng agama Islam mboten enten fasilitas. Jenenge demeni bojone wong masih sing demeni kiai hukume panggah haram mboten lho. Demeni bojone wong masih niku Gus nggih panggah haram. Nyolong teke wong lek niku Gus nggih haram. Ora kok terus sing nglakoni wong anu terus dadi mboten haram mboten. Mulane istilah apik napa mboten apik niku mboten kena diteliti sakniki. Dene mboten lho nggih. Jenengan khusnuzon ya saiki cek nakal ning sok ben akhire lak apik. Ya soal akhire apik niku oleh mawon Gusti. Tapi sakniki elek kudu diomongne elek, ngoten lho maksude. Jangan apa hanya karena sampean punya kesungkanan dengan seseorang, ketika seseorang niku nglakoni dan nerak syariat seakan-akan orang itu lebih leluasa ngurat ngarit tatanane Allah daripada Allah sendiri. Niku lebih berbahaya lagi. Mane tetengere genah. Tetengere niku genah. Wong sing ning jero atine saleh mesti lakon lahire saleh. Patokane genah Quran, hadis. Lan anggur wong niku ngerti kok. Niki halal, niki haram ngoten niku ngerti yo nggih. Ngerti. Ampun sampe hanya karena sampean demen ngoten. Demen sing dereng diteliti kono nglakoni haram bareng sama nanggep halal mawon itu enggak bisa. Harus diakui haram itu haram, halal itu halal. Bon, meniku perlu ne diatur ke, supaya pulau panjenengan selamat saking kepentingan-kepentingan sing namung sesaat, sing kadang-kadang napa ke ngomongin daki-daki, ngomong juru-juru, tapi sakjane dhewe urung tok juru. Kadang wong niku ndelok kok coba wis ngomongno sing teng jero. Wis teng jero. Dadi lek kepengin roh tenan, rasane tenan ya dilakoni. Saterusipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari badhe maringi tondo bedakno antarane wong sing nek wau kan makrifat sik ngaku-ngaku nggih. Sing diterangne dewe wae enten wong ngaku-ngaku makrifat, wong ngaku-ngaku kenal Gusti Allah. Nggih. Lah niku jenengan sebagai wong sing pengen kenal niku lek pengen kenal ya diteliti lahire, Pak. Ono ora iso to jenengan jajaki atine nggih. Sing kena didelok niku lahire. Gejalane nek roh wong enek wong merengut berarti jero atine janggal. Enek wong kok mesem berarti jero atine napa? Bunga. Nah, saniki bedane antarane wong sing makrifat teng Gusti Allah. Makrifat teng Gusti Allah sing oleh makrifat, oleh kenal, oleh ngerti Gusti Allah niku liwat pituduhe Allah langsung utawi liwat golek-golek. Golek-golek dhisik. Niku ternyata bentene tebih. Ngoten. Bedane ado. Pengeriki dipun dawaken syattana baina man yastadillu bihi. Syattana baina man yastadillu bihi. Au yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Fa'asbatal amra min wujudi aslihi. Wal istidlal alaihi min atamil usul ilaihi. Wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiya lati tuwasilu ilaihi. Iki jawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngingingi tiyang-tiyang sing kepengin wusul dhateng Allah, pengin kenal Allah niku dalane werni-werni wonten istilah mustadil bihi, enten istilah mustadillu alaihi. Monggo kita sareng-sareng nggih sedo metenteng sithik niki sedo metenteng sithik bahasane sedo sedo jlimet satana beda banget bainaman antarane wong yastadilu kang amrih pituduh sapa man amrih pituduh bihi kelawan Allah langsung. Au yastadilu utawa golek-golek dalil sapa man alaihi tumuju marang Allah. Beda nggih, beda wong sing golek pituduh kelawan Allah. Karo wong sing golek-golek dalil dinggo goleki Allah. Kula baleni nek beda banget wong sing amrih pituduh amrih dalil kelawan Allah. Tegese Allah langsung dadi dalil karena pancen sing iso dalili iso duduhno niku Gusti Allah. Karo wong golek-golek pituduh dinggo goleki Allah. Napa bedane? Enek wong golek dalil sing duduhno Gusti Allah. Tegese Allah langsung dadi dalil. Allah dadi dalil. Sing pertama, sing kedua, wong golek-golek pituduh dinggo goleki Allah. Napa bedane? Beda banget ya. Ora usah ditakokno niku lak jelas beda. Enek wong ngertine niku pancen diduduhno wonge. Iki lho aku, Gusti Allah. Mboten. Wene, nek sampean kenal kula nggih, para sampean kula jak, mboten mawon terus para kula kaya kartu nama, iki lho aku jenengku Imron. Karo jenengan sik golek-golek. Sakjane sing jenenge Imron iki Dita. Benten apa boten niku? Benten nggih? Benten. Nek sing pertama niku langsung, lek sing kedua liwat wong. Liwat perantara. Al-mustadilu utai wong kang amre dalil, amre pituduh bihi kelawan Allah. Iku arofa ngerti sapa mustadilu bihi. Niki meh sami bentuke, mustadilu bihi kalih mustadilu alaihi. Al-mustadilu utai wong kang golek dalil bihi kelawan Allah. Iku arofa ngerti sapa al-mustadilu bihi. Ngerti al-haqqa ing hakikat. Sebab apa? Li ahlihi karena pancen ahline mustadilu bihi. Fa'adbata mongko netepaken sapa al-mustadilu bihi al-amra ing perkara apa ae oleh netepna min wujudi aslihi saking wujude asline al-amr. Niki napa? Langsung lagi. Meskipun sampean dereng iso muni toya, sampean wis ngerti niki niki upama gak ro jenenge ritel lah. Sampean lagi pun ngerti to ngeten niki jelas isine toya ngeten lho. Ora usah diomongno, sampean ya ora usah muni toya, kula mboten usah muni toya. Langsung. Langsung tak ngerti tadi. Akhirnya terus sesuai akhir diomongno kalau karo jenenge toya niki, enek wong sing luwih ngerti dudu iki jenenge banyu. Iki jenenge banyu. Nggih. Paham nggih? Berarti sekali sampean diomong iki banyu langsung, oh kuwi banyu, diadai gendas langsung. Beda lek ngeten, ora roh apa-apa. Ora roh apa-apa. Saman bayangno nggih, saman bayangno. Saman kula critani. Wene iwak. Ngoten. Ana iwak. Kuwi raine rai wong. Buntute buntut bedhes. Iwak raine rai wong, buntute buntut bedhes. Ngoten. Duwe suwiwi kaya manuk. Awake njlujur dawa kaya ula. Ngoten. Wis, golek ana. Saman mbayangna tok ana pun angel ta. Nggih ta? Mergo krungune mung krungu pitutuh saking kula niku sifat sifat sifat sifat sifat. Dereng roh hakikate. Niku diceritane mau nggih sampean bayangno lara panggah gaya-gaya mawon. Paham lho. Enek wong sampean kula kandhani enek omben-omben iku jenenge es mega mendung. Es mega mendung. Sampean lak sing duduhi sinten? Sing duduhi es mega mendung niki wau lho sing nyeritani sinten? Kula nggih. Pak enten es mega mendung. Sing diduwi sinten? Kula nggih, kula niki es napa mboten? Senes iki ya, berarti sampean bisane sampe gathok tok teng mega mendung niku kudu liwat kula. Nggih. Kudu liwat kula, niki jenenge sampean al-mustadilu alaihi. Sampan golek pituduh tentang es mega mendung niku kudu liwat kula. Tapi lek sampean ngoten. Sampean wis roh rasane gumba. Wis roh wis rasane, cuma nalika kurung roh lek kuwi gumba ngoten. tapi wis rasakno. Banjur enek wong muni sing mbok rasakno kuwi gula. Beda mboten pengertiane. Antarane wong sing kula dudune es mega mendung kalih pengertian sampean tentang gula. Mantep sing pundi? Mantep sing gula senajan mungkin nek petok wong Inggris ora muni gula tapi sugar. Petok wong Arab sukar. Nggih. Petok wong Jawa gendis. Tapi rasa niku mboten berubah. Napa lek diomong gendis iku terus enak paite. Lek diomong gula terus metu asine lagi mboten nggih. Panggah tetep. Nih niku sing dimaksud wong sing ngerti Allah. Ngerti Allah dengan Allah dia itu menetapkan segala sesuatu karena memang dari asli wujudan itu sendiri. Ya apa sih wujudnya gula wis dirasakno ya wis. Dene wong ngomong iso ta muni ngomong liya-liyane. Nah. Lah nek enek wong sik golek-golek pituduh. Wal istidlalu utai wong sing golek dalil alaih itu muju marang Allah iku min adamil wusuli krana ora anane sambung ilahi marang Allah. Anane wong isik gulei Allah mergo urung wusul urung sambung. Lah nek sampean tak kandhani sing sampean dilat iku gula, tapi sambung dhisik ta? Lha nek sampean kandhani nek barang rasane legi-legi ku apa to? Nek legi ku ya urung ngerti. Diomong ngono lek urung tok tenan iki lho gula rasakno ngoten nggih. Malah kadang-kadang isih salah dalan kok ngoten niku. Iki lho gula sing didelok putihe. Sing didelok pringkil-pringkile. Malah kadang diambul-ambul kok sodok sengak ngene. Hakikat legine gula mboten tercapai. Senajan mungkin wis oleh dalil. Ya, mula sangka niku benten pancene. Lah nek mboten krana niku, wa ila lek ora krana pancen enek istilah yastadilu alaihi karo yastadilu. Bi, lek ora krana urung usul, famata mongko kapan? Goba tau ilang sapa Allah hatta yustadalu hatta yustadala sehingga digulai dalil apa alahi Allah apa Gusti Allah itu tahu hilang kok sampai anak orang gulai Gusti Allah ini saat ini teman saya ini kita ajeng dikembangnya pembahasan ini. Allah itu sebenarnya sesuatu yang sangat nyata dan sebenarnya tidak perlu dalil. Sesuatu yang sudah nyata enggak perlu dalil. Sama nek tak takoki dalile apa? Iki padang. Buktekno lek iki padang lho. Piye to wong barang wis terbukti kok kon buktekno. Niki saniki padang napa peteng? Buktekno lek iki padang. Hah? Sampeyan kok ngerti padang niku kene pundi? Lho, kok ngerti lek sakniki padang niku sing pundi sampean ngertine? Nah. Gegen padang niki dhewe ngoten lho, nggih. Nek sampe enek wong kok isih golek-golek apa to buktine padang kuwi. Ya, berarti pancen dheke ora duwe alat sing kena kanggo mencapai kepadangan itu. Sehingga dheke golek-golek padang. Ngerti lho, nggih? Sakjane saya niki perlu serodok mikir ya. Serodok mikir. Gusti Allah itu ora usah didalili. Maksudnya ora usah itu terus apa buktinya kalau Allah itu ada? Ora usah dibuktekno. Lek pancen kowe iku wong tenan, waras atimu tenan. Allah iki ana kok. Ya senajan mungkin enek sing muni dudu Allah Gusti, enek sing muni tau, enek sing muni God, enek sing muni pangeran, enek sing muni Tuhan, lha ketok nggih. Dene kan soal uni mawon. Tapi bahwa kehadiran Allah itu sudah pasti pasti setiap orang tahu lah. Mengapa mesti dicari? Semakin kamu mencari dalil, berarti semakin kamu keluar. Oke? Semakin keluar. Wa mata ba'uda. Lan kapan ba'uda tawadoh? Sapa Allah hatta takuna sehingga ana apa al-atharu labet. Iyalah iya labet iku alati perkara tuasilukan bisa nekaken apa atar ilahi maring Allah. Kapan Allah pernah lepas? Sehingga perlu ada alat untuk sambung kepada Allah. Wong Allah itu enggak pernah lepas dari kehidupan. Dan jangan pun sesuatu yang sangat nyata lah mesti, mengapa mesti kehilangan? Enggak pernah hilang kok, sama ngomongnya hilang. Niki, pun, niki perlu nih panjenengan saat niki kudu ngleremno angen-angen nih. Monggo dimulai saking kesadaran awal. Anak Adam, Banu Adama utawi anak putune Adam. Fi awali nas'atihim ing dalam kawitan pertumbuhane anak Adam. Wa ma ba'da ikhlqatihim lan ing dalam kawitane kedadeane anak Adam. Wa khurujihim lan metune anak Adam min butuni ummatihim saking wetenge pira-pira ibu anak Adam iku mausumuna ditengeri, ditandani, disipati apa anak Adam disipati biljali kelawan jeneng budu. Napa? Budu. Wa adamil ilmi tegese ora ngerti. Mulane Allah Taala dawuh, "Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a." Wallahu ta'ala Allah iku akhraja wis netokaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Min butuni ummahatikum saking wetengane pira-pira ibu sira kabeh la ta'lamuna. Hale ora ngerti sira kabeh ora ngerti sayaan ing suwiji-wiji. Jenengan lahir projet enten sing sampean kelingi sakniki. Rekaman nalika sampean lahir sampean sik kelingan. Paling ya jarene ya. Jarene mak cerita biyen pas aku lahir biyen jareke kalungan usus. Mulane aku saiki luwes nganggo apa ae pantes. Niku lak jarene sampean kan mboten kelingan. Karena pancen bodho dadi ora ana sing dieling-eling wong bodho niku napa sing dieling-eling. Summa inna Allah Ta'ala nuli kari-kari saat temennya Allah Ta'ala iku ikhtasso. Gawe keistimewaan, gawe kekhususan sapa Allah. Ba'dohum ing setengahe Bani Adam. Bikhusus yati inatiyatihi kelawan kekhususan pitulungi Allah. Wahtarlan milih sapa Allahum ing Bani Adam. Min ahli saking ahline Allah dipilih li wilayatihi maring dadi kekasihe Gusti Allah. Wa madzaka illa li husulil ilmi allazi tadammana qaulu ta'ala wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Wa madzaka lan ora ana apa zaka mengkono-mengkono pilihane Allah mang iku apa ora ana iku illa li husulil ilmi krono hasile pengertian ala dikang tadomana kang mengkuhu ing pengertian apa qulu ta'ala ya Allah ta'ala wa ja'ala lakum pandadiaken sapa Allah lakum kedhe sira kabeh asam a ing pengrungu wal absar lan peningal wal afidata lan pira-pira ati. Dengan alat mendengar, dengan alat melihat, dengan alat kesadaran hati, maka sedikit demi sedikit yang namanya manusia mulai ngerti. Dan itu kekhususan dari Allah. Gila? Mulai emak. Emak. Emak. Bapak. Nah, mulai mimik, mimik. Masih ada urung bisa ngomong mimik. Mimik, mimik, mimik. Langsung. Roh lah itu jenenge mimik. Gila? Sing aneh malik. Kapan tau wong niku mulai kroso enake aku ne dhewe-dhewe. Hei.

sing melalui proses jenenge murid. Sing langsung jenenge majdud, sing melalui proses jenenge salik. Bon. Tapi dene soal hasil wong asire karo-karo niku yo ngerti. Nggih, sing murid nggih ngerti Gusti Allah, sing murid nggih ngerti Gusti Allah, kedua-duanya itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, ternyata dapat petunjuk dan tidak dapat petunjuk, itu kedua-duanya juga dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu taikusi Allah iku yajtabi wis milih sapa Allah. Ilaihi maring Allah milih man ing wong yasau kang ngersakaken sapa Allah. Wa yahdi lan nuduhaken sapa Allah ilaihi maring Allah nuduhaken man ing wong yuni bukan gelem bali sapa man. Enten wong niku sing memang karo Gusti Allah di kilo aku langsung maten. Enten sing wonge butuh golek-goleki Gusti Allah langsung golek dalil macam-macam. Pun. Nah, saniki napa bedane murid kali murad? Majdzub kali salik, mustadilu bihi kali mustadalu alaihi wa. Nggih, sami niku istilahnya telu sami, napa? Mustadilu bihi niku sami kali murid, murad, sami kali majdzub. Mustadilu alaihi sami kali murid, sami kali salik. Niku sa istilah mawon. Nah, saat ini murid. Fal muriduna. Mongko utawi piro-piro murid. Asalikuna kang podo ngambah kabeh. Ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fi khali sulukihim. Ing dalam tingkah suluke muridun. Iku mahjubuna. Podo kaling-kalingan kabeh. Kaling-kalingan an rabbihim saking pangerane murid. Sebab apa? Biru'yatil aghyar, sebab ningali liyane Gusti Allah. Jenengan cengketok dhisik dhewe niku Allah napa liyane Allah? Nah, dari tidur nyenyak yang tidak ada kesadaran sama sekali, sekali muncul kesadaran, biar ngoten niku sing ketok dhisik dhewe Allah apa liyane Allah. Lah lek sing ketok liyane Allah berarti sama niku murid. Betul mawon. Murid niku mesti mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyar. Fal asar bajur ningali labete aghyar. Liyane Allah niku kaya-kaya duwe labet. Delok geni manasi, delok banyu nyegeri, delok angin ngisisi. Gitu, delok srengenge madangi, delok lampu madangi. Akhirnya sama dhewe penganggep Allah tidak berperan. Nah, niku jenenge masjub. Jenenge jenengan tidak punya kesadaran bahwa semua ini ciptaan Allah, jenenge masjub. Terhalang. Dan wal aqwanu zahiratun lahum wa maujudatun ladaihim. Kahanan sing ana menurut keyakinane murid, nggih kula sampeyan sing suluk niki, itu ada, maujud, bisa terlihat dengan nyata, bahkan orang sering mengatakan nyatane ya kuwi ya. Ini alam nyata, sedangkan Allah itu alam gaib, malah kebalik. Karena mahjub. Wal haqqu ta'ala ghaibun anhum. Allah malah ghaib anhum dari murid. Falam yarauhu. Maka mereka tidak mampu melihat Allah. Nah. Ini gila jadi terus pembahasannya. Nggih. Mboten cekap pedale ngoten. Nggih. Nek kangge neruske pembahasan, insyaallah dipun wangsuli malih njenjing pengaosan ingkang badhe datang. Mugi-mugi, yang kawan penting, mugi-mugi kula panjenengan sedaya